Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istabahuda amma ba'd. Baik, masih pada pembahasan tentang apa ini? Tamyiz. Nah, sampai pada ghairu muhawwal. Iqra ya akhana Abu Safiyyah. Qala syarih. Imtala'a fi'il ini bukan master. Imtala'al. Imtala'al li'anna mithla hadha tarkibu. Tarkibi. Mithla hadha tarkibi. Wudi'a. Wudi'a ibtida'u. Ibtida'an. Wudi'a ibtida'an nasada. Khairu muhawwal. Sama'an. Tamyizun ghairu muhawwal. Mubayyinun mubayyinun liifhamin nisbati liifhami mubayyinun liifhamin nisbati liifhami. Nah, ucapan beliau aw ghairu muhawwal, ya, tamyiz nisbah terbagi menjadi dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Muhawwal itu ada yang dari fa'il, muhawwal an maf'ul, muhawwal an ghairihima. Adapun ghair muhawwal, kata beliau, yakni tidak dirubah an syai'in aslan, dari sesuatu apapun sama sekali. Nah, kalau muhawwal anil fa'il kan dirubah dari fa'il. Tasabbaba Zaidun arakan, aslinya apa ya Pak Lukman? Tasabbaba haraku zaidin fa'il, dirubah jadi tamyiz. Nah, yang maf'ul seperti fajjarnal arda uyunan, aslinya fajjarna uyunal ardi. Ghairu muhawwal ini tidak dirubah dari sesuatu pun sama sekali. Contohnya intalal ina'u ma'an, telah penuh bejana itu airnya. Nah, karena sesungguhnya semisal susunan seperti ini diletakkan pertama kali, demikian tidak dirubah dari apapun. Maka ma'an tamyiz ghairu muhawwal, menjelaskan kesamaran nisbah hal penuh. Ya, telah penuh apanya? Airnya. Nah, sedamir ya Balukman. Ma'akaru wukuhu wuku ain wukuhihi ba'da ma'yufidut ka'ajubi ka'ajubah ta'ajuba kamisal musannif wa nahwu ma ahsana zaidan rajulan wa farisan wa rajulan tamyizun ghairu muhawwalin mubayyinun li ibhami nisbati ta'ajubi. Naam. Dan kebanyakan terjadinya tamyiz nisbah ghairu muhawwal adalah setelah apa yang memberikan faedah ta'ajub, kekaguman, keheranan. Contohnya, Zaidun lillahi darruhu farisan. Zaid, alangkah bagusnya dia sebagai seorang penunggang kuda. Nah, kalau jalan cetakan antum, kami salin musannif begitu ya. Nah, di sini ditambahkan Zaidun lillahi darruhu farisan. Zaid, alangkah bagusnya dia sebagai penunggang kuda. Nah, mana tamyiznya ya Fana Baisa? Farisan. Wa ma ahsana zaidan rajulan, alangkah bagusnya si itu sebagai seorang laki-laki. Nah, zaidan sebagai apa ya Fana Aba Ibrahim? Sebagai maf'ul bih. Rajulan sebagai tamyiz. Nah, maka kata farisan dan rajulan tamyiz ghairu muhawwal, menjelaskan kesamaran nisbah ta'ajub, keheranan, kekaguman. Ya. Nah, bagi Z sebagai seorang menunggang kuda dan si Z sebagai seorang laki-laki. Fa'idatun ikra. Bisa. Fa'idatun ad-daru. Ad-daru. Ad-daru bi fathid dal al-muhmalah. Muhmalati. Al-muhmalati wat-tasdidi. Wat-tasdidi ra'i. Fil asli masdarun daral lab masdaru masdaru daral darra di tasdid fa daral labanu badirru ya diru tidaknya dua ya dirru wa yadir wa yadurru bi kasri dali wa dammuha kasri dali wa kasri dali wa dammiha darri darran masdar darramadi ya diru atau ya duru mudore darran darwaron darwaron darran wa darwaron ay kasura wa yusamma lil labani mahal alif lam itu bukan lam saja wa yusamma labanu nafsuhu wa yusamma labanu nafsuhu darra wa huwa kinayatun anil fi'li an enggak ada alif lamnya kinayatun an fi'li fi'lil mamduh yang berhenti di situ fi'lil mamduhi sadiri sadiri anhu wa innama udifa ila Allah ta'ala qasdan qasdan qasdan li idharil muta'ajjabi minhu bi annahu ta'ala munsi'ul ajaibi fa makna qawlihim billahi darruhu farisan ay ma'ajaba fi'luhu fi'luhu nah faedah ad-daru dari ini menjelaskan ungkapan zaidunillah darruhu farisan sering dipakai seperti itu kata ad-daru di fathah dalnya dal tanpa titik muhmalah tanpa titik dal tanpa titik ini seperti ini dobet seperti ini untuk menghilangkan kesalahan mungkin nanti ada titiknya tapi ini diperjelas dal muhmalah dal tanpa titik dan ditasdid ra'nya ad-darru pada asalnya ad-darru itu adalah masdar dari darral labanu yadirru wa yadurru darran darwaron madhi mudhari masdar kan dalam tasrifan kita mudhari-nya ada dua di sini ya. Bisa ya dirru atau ya durru. Maknanya kathura. Darral labanu ini kathura laban. Banyak air susu itu. Dan terkadang al-labanu air susu itu dinamakan, air susu itu sendiri dinamakan darron. Itu adalah ungkapan tentang perbuatan terpuji yang bersumber darinya, yang berasal darinya. Dan hanya saja diidhofahkan kepada Allah Ta'ala dalam rangka atau dengan tujuan untuk menampakkan yang dikagumi darinya. Karena Allah Ta'ala lah zat yang menciptakan keajaiban-keajaiban. Menciptakan perkara-perkara yang mengagumkan. Maka mana ucapan mereka lillahi darru farisan ma'ajaba fi'lahu. Alangkah bagusnya perbuatannya. Dan di taib. Ini makna lillahi daru farisan. Alangkah bagusnya perbuatannya. Jadi katakan di sini farisan ini sebagai seorang penunggang kuda. Sedang ya? Setelah yakun. Isimnya kok anak apa? Kana fungsinya apa? Nah, merupakan isim nasabun khobar. Wa yuhtamalu ayyakuna ta'ajjubu min labanu. Min kok labanu? Min labani. Min labanihi alladhi min labani alladhi tiruktabahu min saddi ummuhu. Ummihi. Ay ma'jaba hadal labanu. Labana. Misla hadal waladu nazala minhu mislu. Mislu hadal waladu waladi hadal waladi al-kamili fi hadal sifati. Fi hadis sifati. Baik, ini kemungkinan yang pertama tadi. Nah, kekaguman tentang apa? Perbuatannya, ya. Dan dimungkinkan at-ta'ajjub, kekaguman itu dari laban itu sendiri. ASI itu yang dia menyusu dari naam ibunya. Yaitu alangkah mengagumkan ASI ini yang turun darinya semisal anak ini yang sempurna dalam sifat ini. Nah, artinya dengan semata-mata ASI yang sangat mengagumkan, anak bisa tumbuh dengan sedemikiannya. Nah, baik, ini makna yang kedua dari ucapan lillahi darruhu farisan. Baik, qala al-mu'allif wala taib, selesai pembahasan tentang tamyiz isbah ghairu muhawwal. Sekarang masuk pembahasan tentang hukum tamyiz. Qala wala yakunu tamyizu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam bil ma'nal mutaqaddimi fil hali. Dan tidaklah tamyiz itu kecuali harus nakirah, dan tamyiz itu terletak setelah kalimat sempurna dengan makna yang telah lalu dalam pembahasan al-hal. Nah, maknanya apa? Ya, kenapa Isaac? Terletak setelah kalimat sempurna. Fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khobarnya. Nah, ikra ya, kenapa? Nah, ucapan syarih, kata syarih, ucapan beliau wala yakunu tamyizu illa nakiratan, tamyiz itu seperti hal, dia harus berupa nakirah. Nafi ketemu istisna jadi apa? Isbat. La ketemu illa. La yakunu illa nakiratan. Maka tamyiz itu harus nakirah, sebagaimana telah berlalu dalam seluruh contoh-contoh. Kalau kita perhatikan contoh-contoh semuanya tamyiz nakirah. Maka jika datang tamyiz dengan lafaz ma'rifat, ditakwil dengan nakirah. Seperti ucapan penyair, sodatta wa tibta nafsa ya qaisu an amrin. Engkau berpaling dan engkau telah bagus jiwanya wahai qais terhadap si Amr. Amr ini temannya si qais. Syahidnya mana? Benabila? Tamyiz kok majrur. Cari yang nasab. an-nafsa. Tibta nafsa. Ay nafsan. Ditakwilkan ke nakirah. An-nafsa jadi nafsan. Sedangkan al pada an-nafsa itu zaidah. Ini madhabnya Basriyin. Dan itu pendapat yang benar. Al-Kufiyun membolehkan ma'rifatnya tamyiz. Berpegang dengan dohir bait ini. Berpegang dengan apa? Dohir bait ini. Yaitu datangnya tamyiz dalam keadaan ma'rifat. Tibta nafsa. Istamir ya Abu Nabila. Ammatin. Wa in. Wa in. Kalau setelahnya fi'il enggak bisa wa inna. Wa in. Tawaqqafa. Usul. Fa'idati. Yaqo'u. Waqada yaqo'u qobla tamamil kalam. Nahu ishruna dirhaman indi. Qodasu faqihi. Ucapan beliau wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, ya ini terletak setelah kalimat sempurna. Ya, terletak setelah kalimat sempurna, walaupun ini komanya lebih tepatnya dihilangkan itu. Ayyaku aba ada jumlatin tamatin wa intawakofa usulul faedati alaih. Terletak setelah kalimat sempurna, walaupun terjadinya faedah itu terhenti padanya. Nah, kadang-kadang terletak pula tamyiz itu sebelum kalimat sempurna. Seperti isruna dirhaman. Isruna kan belum sempurna. Dirhaman, endi. Nah, isruna baru, apa ini? Isruna sebagai apa? Mubtada, ya. Nah. Belum lengkap. Qalahul faqihi. Ini sebagaimana diucapkan oleh Al-Faqih. Baik, kesimpulannya apa? Tamyiz itu harus nakirah. Ini hukum asalnya tamyiz harus nakirah terletak setelah kalimat sempurna. Adapun yang keluar dari hal itu, kalau datang ma'rifat, maka ditakwil kepada nakirah. Nah, dan terkadang, tapi jarang ya, terletak setelah kalimat yang belum sempurna. Walawan nasibu li tamyizid dhati al-mubhamati tilka dhatu. Amil yang menasabkan tamyiz zat mubhamah adalah zat itu sendiri. Ya, isruna rojulan. Rojulan nasab. Sebagai tamyiz yang menasabkan isruna itu sendiri. Nah. Kilo jiraman dahaban. 1 kilogram emas. Dahaban. Amil yang menasabkannya adalah kilo jiraman. Nah. Wali tamyizin nisbah al-fi'lul musnadu. Adapun tamyiz nisbah, amil yang menasabkannya adalah fi'il yang disandarkan, yang disandari. Wala yataqaddamu tamyizu ala amilihi mutlaqan wallahu a'lam. Tamyiz tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak, wallahu a'lam. Iqra ya khana. Qaluhu wan-nasibu litamyizi ila akhirihi. An-nasibu litamyizi in kana mufradan wa dhalika al-ismul mubhamu bila khilafi. Qala al-Hashmumi. Wa innama as-sahha 'amaluhu fihi wa in kana jamidan li'annahu shabihun bi-ismi al-fa'il. Wa li'annahu talibun lahu fil ma'na wa nahu 20 dirhaman. Shabihun. Ha itu bukan domir ya? Hanya ha asli. Shabihun. Di daribina zaidan. Wanahu zaitan. Shabihu bidari. Shabihun. Shabihu bidari bi amrad bil ismiyati. Wattalabi. Wattalabi al ma'nawi. Wakila ghairi zari. Ghairu. Ghairu zari. Terus. Wain kana rifatan. فَنَاسِبُ لَهُ عِنْدَ سِبَوَيْهِ مُوَافِقَيْهِ وَا ada wanya وَمُوَافِقِهِ aslinya itu مُوَافِقِينَهُ karena jamak mudzakkar salim mudhaf maka nunnya dihilangkan مُوَافِقِهِ orang-orang yang mencocok أَلْفِلُ أَوْفِقُهُ Nah. Qaba Muhammadun Nasan wa Zaidun mutasabbabun. Mutasabbibun. Mutasabbibun Arafah. Baik. Ucapan beliau amil yang menasabkan tamis dzat sampai akhirnya an-nasib bagi tamis jika dia mufrad. Tamis mufrad apa? Tamis dzat. Dzat adalah isim yang mubham itu sendiri tanpa ada khilaf. Ya. Entah itu bilangan, entah itu apa lagi? Ukuran. Takaran, ukuran, timbangan. Nah, sibul miqdar. Baik. Dikatakan oleh Al-Asmuni. Hanya saja boleh beramalnya isim-isim yang mubham tadi pada ma'mulnya, pada tamyiz. Ya. Perhatikan. Amaluhi, amaluhu fihi. Amalu dhamir ha yang pertama kembali kepada al-ismul mubham, dhamir ha yang kedua kembali kepada tamyiz. Kasih tanda itu nanti bingung. Wa innama sahha amalu fi, hanya saja bisa beramalnya padanya. Beramalnya siapa? Isim mubham terhadapnya terhadap tamyiz walaupun dia jamid. Walaupun isim yang mubham itu jamid, bukan mushtaq, kenapa dia bisa beramal? Karena dia menyerupai isim fa'il. Isim fa'il mustaq beramal termasuk al-asma, al-amilah, amala fi'lihi. Isim fa'il termasuk isim-isim yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Dan juga karena dia meminta baginya pada secara makna. Talibun lahu fil ma'na. Contohnya isrina dirhaman. Ini menyerupai dharibina zaidan. 20 dirham menyerupai dharibina zaidan. Orang-orang yang memukul Zaid. Mirip ya. Ratlin Zaitan. Satu ritel minyak zaitun menyerupai Dharibin Amron. Di dalam keisimannya. Dan juga dalam tolap maknawi. Secara makna. Jadi ada dua sisi penyerupaan. Sama-sama isim dan sama-sama apa? Tolabil maknawi. Tolap tapi secara maknawi. Wakila wairu dalik. Dikatakan selain itu alasannya. Taib. Ini kalau tamisnya tamis mufrad, tamis dzat. Kuainkan dan nisbatan. Nama lainnya apa, Sofia? Tamis nisbah. Tamis nisbah nama lainnya apa? Lupa? Balukman? Tamis jumlah. Nah. Maka amil yang menasabkan tamyiz nisbah menurut Sibawai dan orang-orang yang mencocoki beliau adalah fi'il itu sendiri atau yang menyerupai fi'il. Contohnya, Toba Muhammadun Nafsan. Telah bagus si Muhammad itu jiwanya. Mana tamyiznya ya, Pak Sofia? Nafsan. Amil yang menasabkannya? Hah, Pak Muhammad? Fi'il. Qaba. Aushibih. Atau yang menyerupai fi'il. Contohnya. Zaidun mutasabbibun arakan. Zaid telah bercucuran keringatnya. Mana tamisnya Pak Lukman? Arakan. Amil yang menasabkannya? Mutasabbibun. Isim fa'il menyerupai fi'ilnya. Fala syari wa qawlu wa la yataqadamu tamizu ala amili mutlaqan. Ay jamidan kanau mutasarrifan. Tamyiz tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak. baik jamid ataupun mutasarrif. Fala yuqalu fi nahwi indi isriuna kitaban wa taba Muhammadun nafsan indi kitaban isrun. Enggak boleh. Kitaban tamisnya baru zatnya yang mubam. Atau nafsan taba Muhammadun juga enggak boleh. Wal awwalu bittifaq. Contoh yang pertama sepakat. Indi kitaban isrun itu tidak boleh sepakat. Wal tsani ala khilaf. Adapun contoh yang kedua tamis nisbah itu ada khilaf. Madzhabu Sibawaihi wal jumhuri al man'u. Madzhab Sibawaihi dan jumhur melarang. Melarang apa? Melarang tamyiz mendahului tamyiz nisbah mendahului fi'ilnya atau amilnya. Toba Muhammadun nafsan dibalik. Nafsan toba Muhammadun ini enggak boleh menurut Sibawaihi dan jumhur. Li'anna al-ghardha min at-tamyizi raf'ul ibhamil hasili fi dzati aw fi nisbati fa taqdimuhu alaihi yunafi hadzal maqsuda. Karena tujuan daripada tamyiz adalah untuk menghilangkan kesamaran yang terjadi pada zat atau pada nisbah, maka mendahulukan tamyiz atasnya, atas apa? Atas zat yang mubham tadi menafikan maksud atau tujuan ini. Itu alasannya. Karena yang namanya tamyiz kan untuk menghilangkan kesamaran. Ketika dikedepankan, ya menafikan tujuan ini. Nafsan, toba Muhammadun. Wa amma taqdimuhu alaihi fi qawli syair wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Adapun mendahulukan tamyiz atas zat yang mubham pada ucapan syair wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Wa qawl akhar wa ma Wamar awaitu wa syaibar ra'siya ishta'ala fa daruratun. Adapun dalam syair ini, maka darurah. Nafsan, tamis dari tatibu, dikedepankan. Kemudian syaibar, tamis dari mana ini? Ishta'ala. Dan tidaklah, wamakana nafsan bil firaqi tatibu, dan tidaklah jiwa itu, dan tidaklah dengan berpisah itu senang jiwa itu. Nah, senang jiwanya. Nah, nafsan tamis dari tatibu mendahului ini darurah. Nah. Dan tidaklah aku kembali kepada apa yang sepantasnya bagiku dalam keadaan apa? Uban rambutku telah penuh. Ista'ala ra'si syaiban aslinya ya, didahulukan ini darurah. Wa ajaza dzalika akharuna qiyasan ala sa'iri fadlatil mansubati bi fi'lin mutasarrifin wa tamassukan bima sumi'a minhu. Adapun sebagian yang lainnya membolehkan hal itu dikiaskan dengan seluruh isim-isim yang fadlah yang mansubah maf'ul bih. Kan boleh dikedepankan maful bih. Iyaka na'budu zaidan dorobtu. Boleh kan? Nah, dikiaskan ke situ. Si mansub yang fadlah itu bisa dikedepankan. Dari amilnya. Nah. Dan juga berpegang teguh dengan berpegangan dengan apa? Yang didengar. Seperti ini tadi syairnya. Wa makana nafsan bil firaqi tatibu. Nafsan tamyiz mendahului amilnya. Itu dalilnya mereka yang membolehkan. Faidatun qala al-musarrih wa ittafaqa al-jami'u 'ala jawazi taqdimi tamyizi 'ala al-mumayyizi idza kana al-'amilu mutaqaddaman. Telah sepakat semuanya atas bolehnya mendahulukan tamyiz atas mumayyiz jika amil tersebut didahulukan. Contohnya toba nafsan zaidun. Ini boleh. Kenapa? Toba ini fi'ilnya, zaidun mumayyiznya, nafsan tamyiznya. Nah, dibolehkan yang demikian ini. Sepakati oleh semuanya, bolehnya mendahulukan tamyiz atas mumayyiz jika amilnya di depan. Amilnya mana? Toba. Sudah amilnya di depan, kemudian baru tamyiz didahulukan atas mumayyiz. Ini diperbolehkan. Toba nafsan zaidun. Qala ibn Dha'i' intaha. Hal ini diucapkan oleh ibn Dha'i'. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai dari pembahasan tentang tamyiz. Baik, nak tadi di hada barok. Nah. Nisbah. Ya, nisbah, menisbahkan. Menjelaskan kesamaran penisbahan. Iya, nisbah berarti misalkan nisbah dinisbahkan pada kalimat. Nisbah misal. Ya, lebih mendekati disandarkan. Dinisbahkan, disandarkan. Nah. Baik. Fadlul Qur. Nah. Kalau ambilnya di depan. Syaratnya tadi ambilnya di depan. Nah, semuanya boleh tapi boleh kan? Semuanya boleh. Mansub, mansub. Mansub ya. Allah alam. Kita teliti lagi mungkin. Hukum tanwis terletak setelah kalimat sempurna itu dengan makna seperti padahal. Iya, anda melihat maknanya kalimat sempurnanya dalam hal itu. Iya. Yang ditanyakan apanya? Maknanya tamyiz itu harus terletak setelah kalimat sempurna adalah sama seperti istilah kalimat sempurna setelah kalimat sempurna pada hal gitu, setelah kalimat sempurna yaitu tidak, dia bukan laisa ahada juz'il jumlah, bukan salah satu dari dua bagian kalimat. Misalkan sudah ada mubtada khobarnya. Nah, baru tamyiz. Jadi tamyiz itu bukan bagian dari misalkan mubtada kemudian tamyiz. Nah, itu yang enggak bisa. Itu belum sempurna berarti kan. Nah. Maksudnya makna anunya, makna pengkriteriannya itu. Kriteria apa ini? Kriterianya dia terletak setelah kalimat sempurna. Nah, seperti dalam hal itu kan. Fungsinya. Annahu laisa ahada juz'il jumlah. Nah, mana tamamul kalam kalimat sempurna seperti dalam pembahasan hal. Nah, jumlah tamah di mana laisa ahada juz'il jumlah. Bukan maknanya kalam itu tidak membutuhkannya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.